Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, hadirin yang kami muliakan, kepada Bapak dari pejabat pemerintah daerah Kota Ambon dan yang mewakili, demikian pula para Bapak dari aparat keamanan negara di Kota Ambon dan yang mewakili, yang kami muliakan, yang kami hormati, para asatidzah, para duat, yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebagai nikmat yang besar terhadap umat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian wahai kaum mukminin. Beliau adalah dari kalangan kalian sebagai nikmat yang besar untuk dan atas kalian, yang tugas beliau mengajarkan kepada kalian kitab Allah, membersihkan kalian dari segala macam noda yang mengotori akidah dan keyakinan kalian, mengajarkan kepada kalian as-sunnah, wahyu Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ini semua diajarkan kepada kalian, diberikan kepada kalian di mana sebelumnya kalian adalah orang-orang yang tersesatkan jalannya. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda bahwa agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, bukan milik siapa-siapa. Milik Allah, Allah jaga. Dari awal Allah turunkan agama ini sampai nanti kemudian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjaga kitabnya Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami adalah yang menjaga Al-Quran ini. Kami yang menurunkannya dan kami pula yang menjaganya. Tentunya dengan penjagaan terhadap Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan penjagaan terhadap agama ini. Tentunya dengan penjagaan agama ini. Agar supaya nantinya tidak ada di sana yang mendaku. Tidak ada di sana yang mencoba untuk mengaku bahwa agama ini miliknya. Dan bahwasanya juga agar di sana nantinya tidak ada yang berkeinginan jelek untuk mendatangkan, untuk mengubah, untuk mengadang-adakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan dari agamanya yang Allah jaga tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah datangkan kepada nabinya dan rasulnya adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak didapati kekurangan sedikit pun padanya. Tidak didapatkan sedikit pun keaiban, cacat, tidak didapatkan sedikit pun apa-apa yang dikatakan menyelisihi kebenaran. Tetapi agama yang Allah datangkan adalah agama yang sempurna. Sempurna dalam segala sisinya. Sempurna dalam segala tatanannya. Sempurna dalam segala aturannya. Kenapa demikian? Karena agama ini datang dari Zat yang Maha Sempurna. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bersyukurlah mereka yang menganut dan berpegang dan meyakini agama yang Allah datangkan ini sebagai agama yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabinya Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah membawa agama yang sempurna ini. Sehingga segala apa yang berkaitan dengan agama ini, segala apa yang termaktub terkandung dalam agama ini, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikannya, tidak pernah melalaikannya, dan tidak pernah berkhianat di dalam menyampaikannya. Beliau menyampaikan risalah dengan amanah, adul amanah. Beliau menyampaikan risalah dengan amanah. Beliau menyampaikan agama dengan amanah. Dan cukuplah menjadi saksi bagi kita semua ketika di Hajjatul Wada, di Khutbatul Wada waktu itu. Beliau mengatakan, ala qad ballagtu, wahai kalian, apakah aku telah menyampaikan agama ini? Maka mereka para sahabat mengatakan, bala ballagta ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah engkau telah menyampaikan agama ini. Lantas tentunya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam ayat yang ma'ruf di dalam suratul Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat Islam ini. Dan aku ridhoi kepada kalian agama ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sempurnanya Islam. Demikianlah indahnya Islam. Demikianlah agama yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tersebut. Tentunya kesempurnaan Islam sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi diterangkan oleh Nabi Muhammad dengan segala sisi dan sendi-sendinya. Dari perkara yang paling besar sampai bahkan perkara yang kecil. Sampai disebutkan oleh para ulama menerangkan tentang kesempurnaan Islam. Kalaulah dalam perkara qada'ul hajah, dalam perkara kita membersihkan dan adab-adab membuang hajat, itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil dari perkara-perkara yang ada, beliau terangkan dengan sempurna, beliau arahkan umat ini dengan baik dan benar. Maka tentunya apa yang itu lebih besar, apa itu yang lebih penting, urusannya dengan negara, urusannya dengan umat, urusannya dengan kaum muslimin, maka tentunya beliau tidak luput menerangkannya. Beliau tidak luput menerangkannya. Sehingga itu, agama Islam yang benar, kalau kita inginkan, kita ambil dari beliau. Islam yang sempurna, kalau kita inginkan untuk mendapatkannya, kita ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita, rasul kita, panutan kita, kudwa kita di dalam beragama, di dalam bernegara, di dalam berbangsa, di dalam bermasyarakat, di dalam kita berkehidupan sebagai hamba Allah, di dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang manusia membicarakannya pada hari ini berkaitan dengan daulah Islamiyah untuk negara Irak dan Syam yang disingkat oleh kita sebagai kalimat penyingkatan, yaitu ISIS, dan disingkat oleh masyarakat kaum muslimin Arab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan ini juga yang mereka, orang-orang ISIS itu sendiri menyebutkan dan memasyhurkan nama ini untuk mereka, yaitu Daesh, Daulah Islamiyah, Islam di negeri Irak dan Syam. Daesh, Dal, Alif, Ain, Shin adalah fenomena yang baru, adalah perkara yang baru, yang sebelumnya bahkan tidak pernah dikenal oleh umat Islam dari zaman ke zaman. Mereka tidak pernah mengenalnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya, Nabi tidak membimbingnya. Mereka tidak mengenalnya karena apa yang datang dari syariatnya ISIS, syariatnya Daesh, ini tidaklah sesuai dan tidaklah cocok dengan apa yang diinginkan dengan syariat Islam. Tidaklah sesuai dan tidaklah cocok dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Kenapa demikian? Cukuplah bagi kita, tadi kita telah mendengarkan Rasulullah tidak mengajarkannya, Rasulullah tidak membimbingnya. Sementara kita ketahui apa saja yang dibimbing Rasulullah, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti kebaikan dan itu pasti agama. apa yang beliau tidak ajarkan. Bahkan dalam sebagian nas-nas yang akan kita dengarkan nanti dari hadis beliau, beliau memperingatkan akan bahaya-bahaya yang muncul di akhir zaman. Akan bahaya-bahaya yang akan muncul nantinya di bawah kelompok-kelompok sempalan. Kelompok-kelompok yang menyempal kepada Islam, tapi itu bukan dari Islam. Beliau memperingatkan hal ini. Maka tentunya dengan demikian, menyebutkan kepada kita atau menuntun kita, bahwa Daesh ataupun ISIS bukanlah ajaran yang diajarkan, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tentunya, sebelum pembicaraan kita lebih lanjut berkaitan dengan apa yang datang dari nusus, dari nas Rasulullah tentang peringatan, dan apa yang datang dari keterangan-keterangan agama, ada baiknya kita mengenal sedikit terlebih dahulu berkaitan dengan kelompok ISIS ataupun kelompok Daesh ini. Kurang lebih tahun 1919, di Mesir didirikanlah organisasi terlarang, organisasi yang bertujuan untuk melakukan kudeta, organisasi yang dibangun di atas pemikiran menggulingkan pemerintahan karena pemerintahan yang ada ini kafir, menggulingkan pemerintahan karena pemerintahan ini kafir, dan kembali menegakkan Daulah Islamiyah. Namun Daulah Islamiyah ini tidak bisa dibangun, ditegakkan kecuali dengan mengadakan kudeta, penggulingan pemerintahan terlebih dahulu, juga dikarenakan pemerintah yang mengatakan dirinya adalah pemerintah kaum muslimin, menurut mereka adalah kafir. Juga dibangun keyakinan mereka, siapa saja kaum muslimin yang tidak sepakat dengan mereka, merongrong mereka, siapa saja kaum muslimin yang tidak meridhoi langkah mereka, bisa jadi kaum muslimin itu adalah orang kafir yang juga pantas untuk diperang. Organisasi yang kami maksud ini adalah organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Organisasi Ikhwanul Muslimin. Yang tentunya organisasi tersebut adalah organisasi yang pada hari ini dikenal hampir di setiap belahan negeri kaum muslimin, kerusakan, pengrusakan, perpecahan antara kaum muslimin, baik satu dengan yang lainnya ataupun baik dengan pemerintahnya, ulah dan dasar pemikirannya, bahkan provokatornya adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan ini. Karenanya di awal berdirinya kita katakan tadi organisasi yang terlarang. Pada pendiri organisasi tersebut, dari tokoh-tokoh yang notabene mereka bukanlah dari orang-orang yang diketahui basis agama yang kokot. Kokoh, kuat, mendalam, sebagaimana para ulama kita, ulama kaum muslimin. Mereka dilatar belakangi dengan semangat. Dibarengi hanya semangat-semangat membabi buta. Kalaupun mereka diketahui dari kalangan pemuda yang cinta agama, atau di antara mereka ada yang dikatakan cinta agama, tetapi cukuplah bagi kita keterangan tadi bahwa mereka bukan dari kalangan ulama, bukan dari orang-orang yang mendalam luas pengetahuannya terhadap agama Islam, sehingga karenanya mereka pun dikumpulkan dengan organisasi tersebut, berjalan seterusnya sampai zaman ini. Wallahu a'lam bissawab. Kelompok ini kemudian menyebarkan cabang-cabang kepengikutan ke belahan berbagai bumi kaum muslimin, sehingga tidak lepas satu dari negeri kaum muslimin kecuali didapati adanya pemuda-pemuda yang mengikat dan menisbahkan dirinya kepada kelompok ini. Kalaupun dengan tidak terang-terangan mereka mengatakan dirinya Ikhwanul Muslimin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas negeri yang dituju adalah Irak, adalah Syam, karena keduanya adalah negeri kaum muslimin. Irak semenjak zaman kekhalifahan telah dikenal. Demikian pula Syam telah dikenal, yang tentunya mereka penduduknya kaum muslimin. Pemerintahnya pada waktu itu adalah kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kurang lebih di tahun 2005 atau 2006, di saat terjadinya gejolak, fitnah di negeri Irak dan di negeri Syam, kelompok ini mengambil kesempatan untuk mengirimkan salah satu dari utusannya mendirikan cabang daripada kelompok ini yang mereka beri nama Jabhatun Nusrah, Mereka beri nama dengan terjemahan kurang lebih front yang membela dan menolong Islam dan kaum muslimin. Mereka katakan dengan Jabhatun Nusrah. Dengan utusan mereka yang disebut Abu Muhammad Al-Jawlani, berjalan seiringan waktu, fitnah semakin dahsyat terjadi di Irak, terjadi di Syam dengan huru-hara, dengan berbagai macam kerusakan, pembunuhan, kekejaman yang ada di sana, terjadi hukum rimba yang kuat yang menang. Melihat situasi yang seperti ini, mereka pun segera tentunya dengan tujuan yang awal mempersenjatai siapa saja dari anggotanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kudeta, mengambil kesempatan dalam kerusakan yang terjadi di negeri tersebut. Tetapi perjalanan kelompok ini tidak mulus di dalam persatuannya. Kelompok ini akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Satu dengan keadaan tetap eksis, dengan Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya membuat front yang lain karena ketidakpuasan dengan apa yang ada dalam front yang pertama. Dan demikianlah mereka, karena dasarnya bukan agama, karena dasarnya bukan Islam, yang ada hanyalah perpecahan, yang ada hanyalah perebutan siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang menjadi penguasa wilayah. Karenanya, menurut kelompok yang baru ini, yang mengatakan bahwa kelompok yang pertama ini telah menyimpang daripada khittah, menjadi poin yang mendasar tujuan dibuatnya, didatangkannya kelompok ini, mereka pun akhirnya membuat kelompok tersendiri. Yang pertama mereka sebut dengan Daulah Islam di Irak. Daulah Islam di Irak kemudian berkembang menjadi Daulah Islam di Irak dan di Syam. Pendiri pertama dari front ini, sebagaimana yang kami ketahui, disebut dengan Az-Zarqawi, disebut dengan penyebutan Az-Zarqawi. Dia ini, atau Abu Mus'ab Az-Zarqawi, dia ini merupakan murid dari tokoh Ikhwani dan Takfiri yang buku-bukunya banyak diterjemahkan di negeri kita ini oleh penerjemah-penerjemah mereka, yaitu Abu Muhammad Al-Maqdisi, Isam Al-Barqani, Isam Al-Barqawi, Dan tentunya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang namanya murid itu tidak akan lepas daripada gurunya. Gurunya adalah seorang takfiri. Orang-orang yang mengkafirkan manusia, mengkafirkan kaum muslimin. Gurunya adalah seorang ikhwani. Orang yang berkiblat kepada ikhwanul muslimin. Demikian pula muridnya. Sehingga muridnya kental dengan pemikiran gurunya. Ternyata front ini karena membawa nama Daulah Islamiyah, nama yang indah dan menakjubkan, nama yang sangat dinanti-nanti oleh mereka para pemuda yang hanya sekedar dibarengi rasa semangat-semangat buta terhadap Islam. Kalimat yang menggiurkan, karena ketika menyebutkan Daulah Islamiyah tergambar bagaimana Daulah Islam yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelompok ini mendapat simpatik tentunya dari pemuda-pemuda, dan bagi mereka yang tidak mengerti tentang kelompok ini, kalaupun dia tidak masuk kelompok tersebut. Sehingga kita pun mendengarkan di negeri kita ini, sebelum mereka menyatakan diri mereka menjadi anggota Daesh atau ISIS, kita dengarkan selentingan-selentingan dari kalangan siapa yang dikatakan tokoh, siapa yang dikatakan mereka itu adalah penggerak-penggerak harakah Islamiyah, atau para pemuda-pemuda mahasiswa yang intinya mereka hanya sekedar dengan semangat-semangat saja tanpa ilmu agama, tanpa bimbingan agama, simpati. Ini Daulah Islamiyah. Bukan main-main ini. Fantastis. Bombastis nama ini. Sehingga bergelombang orang-orang pun masuk ke kelompok tersebut di negeri tersebut yang lagi kacau, yang lagi terjadi banyak kerusakan dan fitnah tersebut. Karena kelompok ini memisahkan dari Jabhatun Nusrah, maka Jabhatun Nusrah pun berkeyakinan yang memisahkan dari mereka sebagaimana pokok pemikiran mereka, ikhwanul muslimin. Siapa yang menyelisih kita, memerangi kita, berarti dia apa? Kafir. Mereka yang telah terbimbing dengan bimbingan yang salah ini dari Daulah Islamiyah tersebut, demikian pun pandangan mereka kepada Jabhatun Nusrah, bahwa ini juga kafir karena menyelisih kita, Daulah Islamiyah. Maka jangan heran kalau kemudian diberitakan Jabhatun Nusrah dengan Daulah Islamiyah perang, saling menghalalkan darah, saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Bahkan ada kisah yang masyhur diceritakan oleh para ulama tentang keadaan dua pemuda yang datang ke negeri Irak. Dia bukan orang Irak, tapi datang ke negeri tersebut. Bergabung kepada front yang dianggap siapa yang benar dalam front Islam tersebut. Yang tadinya mereka bersatu di Jabhatun Nusrah, kemudian pecah menjadi dua, Jabhah dengan Daulah Islamiyah atau ISIS. Kedua sahabat yang datang bersamaan kenal sama satu dengan yang lain. Karena terjadinya perpisahan, yang satunya kiblatnya mengikuti Jabhatun Nusrah, yang lainnya kiblatnya mengikuti Daesh, maka yang terjadi satu dengan yang lain apa boleh buat, karena sudah berlainan jalan. Satu dengan yang lain berperang, dan satu dengan yang lain akhirnya membunuh satu dengan yang lain. Ini di antara hakikat kelompok tersebut. Jabhatun Nusrah lebih condong kepemimpinannya kepada Usama bin Laden. Begitu pula kepada Ayman al-Zawahiri, yang keduanya pendiri Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda sendiri adalah kelompok yang mengarah kepada Ikhwanul Muslimin. Dari mana kita ketahui? Karena Usama bin Laden adalah tokoh yang mengidolakan dan menjadikan pujaan qudwah kepada salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin, yaitu seorang tokoh takfiri, seorang tokoh wahdatul wujud, Sayyid Qutb. Sehingga dalam gerakan Al-Qaeda, buku yang wajib dibaca itu adalah bukunya Sayyid Qutb. Dan musibah yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia hari ini, di seluruh dunia hari ini, berinti dengan satu bentuk pemikiran yang diambil dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah tokoh pemikir, tokoh gerakan yang ditempatkan dengan posisi yang penting di kelompok Ikhwanul Muslimin, yang pada akhirnya Sayyid Qutb mati digantung oleh pemerintahan Mesir pada waktu itu. Karena yang ada darinya dari pemberontakan, dan yang ada darinya dari pengrusakan. Kemudian mereka yang berada di Daulah Islamiyah, kalaupun mereka tidak lagi bersama Jabhatun Nusrah, tetapi idola mereka tetap sama. Idola mereka adalah tokoh takfiri, tokoh pemberontak, tokoh wahdatul wujud di zaman ini, Sayyid Qutb. Kita boleh lihat, namun ini bukan himbauan, sebagai bentuk data. Kita bisa lihat disebarkan di YouTube bagaimana mereka, orang-orang Daesh, orang-orang ISIS, serius di dalam membaca kitab-kitab Sayyid Qutb. Bahkan dalam satu bentuk gambar yang mereka edarkan, dari anggota mereka lagi membaca kitab Tafsir Fi Dilalil Quran, yang di belakangnya terpampangkan senjata-senjata otomatis yang dimilikinya. Ini dari salah satu bentuk bukti. Jadi tokoh mereka satu, idola mereka satu, kalaupun mereka tidak sejalan lagi dengan siapa? Jabhatun Nusrah yang berarah kepada Al-Qaeda. Bahkan Daulah Islamiyah mengkafirkan Daulah Islamiyah mengkafirkan, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, dan organisasi induk mereka. Siapa itu? Ikhwanul Muslimin. Mereka mengkafirkannya. Tidak ada kata lain. Siapa saja yang menyelisih, siapa saja yang tidak mengikuti, Siapa saja yang tidak meridhai, siapa saja yang tidak simpatik dengan jalan mereka, kafir kalaupun dia adalah orang yang beragama Islam. Ini keyakinan mereka. Ini keyakinan mereka. Baru kemudian setelah matinya Abu Mus'ab Az-Zarqawi, kelompok ini dipimpin oleh seorang yang dinamakan Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi yang mengaku bahwa dia ini adalah keturunan Nabi. Keturunan Nabi dari Husain, mengaku dia adalah keturunan Nabi dari Husain, yang ya subhanallah, perlu kita ketahui siapa-siapa yang mengaku mendaku dari anak-anak keturunan Husain pada hari ini. Dari apa yang kita ketahui dari keterangan ulama kita, kebanyakan mereka dusta. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkannya sanad mereka sampai kepada Husain. Tetapi banyak pendakuan, banyak pengakuan bahwa mereka adalah keturunannya Husain. Karena keturunan Husain berarti keturunannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bertambah lagi simpatik kepada kelompok ini. Ternyata pimpinan Daulah Islamiyah sekarang adalah Quraisy, karena dia itu adalah keturunannya Nabi, keturunannya Husain. Sehingga membawa mereka kepada pembenaran kelompok ini. Meyakini bahwa kelompok ini paling benar, paling benar, dan yang lainnya adalah salah, bahkan kafir. Kalaupun Abu Bakar Al-Baghdadi sebelum dia menjadi tokoh pimpinan Daulah Islamiyah ini, sejarahnya penuh dengan pembicaraan. Tetapi demikianlah yang namanya cinta buta. Apalagi dalam rangkaian provokasi agar mencintainya. Dalam sebuah keterangan, dia sebelum mengikuti ISIS atau sebelum masuk ke dalam organisasi tersebut, jauh-jauh hari dia tidak tampak sama sekali keberislamannya. Dia dengan umur yang sudah berumur, keadaannya pada waktu itu masih didapati halikul lihya, mencukur jenggotnya. Itu dalam satu data keterangan. Tapi mungkin dikatakan data itu dusta. Cuman kalau memang orang ini orang yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai alimnya, ulamanya, tokoh kebaikan, dikenal oleh umat, maka tentunya umat tidak bertanya-tanya siapa dia. Siapa dia? Bagaimana latar belakangnya? Kalau dia sebagai seorang yang mengaku berislam dengan Islam yang benar, akan diketahui di mana dia bermajlis dengan para ulama. Tapi tidak ada keterangan. Yang datang keterangan tentang dia dengan apa-apa yang tadi kita terangkan diantaranya. Tidak tampak keislaman sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Maka tokoh ini pun diidolakan oleh para pemuda. Dan inilah tokoh yang terakhir yang kita dengarkan dari jabhah ini, dari front ini, Daulah Islamiyah di Irak dan di Syam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sejarah kita akan mengerti. Apakah ini kelompok yang benar? apakah ini kelompok yang tidak benar? Apakah ini adalah yang dibimbing oleh Rasulullah ataukah tidak? Kita akan mengenal. Dan dengan keterangan tadi kita bisa mengetahui, bisa mengambil kesimpulan. Bahwa kelompok ini bukanlah dari Islam. Islam berlepas diri. Islam berlepas diri dari mereka. Dan mereka mesti berlepas diri dari Islam. Islam tidaklah diwakili oleh mereka. Kalau itu adalah baik, kita katakan sekali lagi, tentunya akan diajarkan oleh Nabi. Sementara apa yang nampak dari mereka, dengan apa yang sampai kepada kita dari kabar-kabar, bukan lagi kabar yang perlu dipertanyakan, tapi kabar yang dia seperti kabar mutawatir dalam ilmu hadis. Kabar yang seperti kabar mutawatir. Tersebar. Bahkan yang menyebar ini bukan kita, bukan kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka. Yang menyebarkan mereka sendiri. Tentang keadaan mereka. Tentang bagaimana mereka mengatakan menegakkan syariat Islam. Mereka sendiri yang menyebarkan. Apa yang mereka sebarkan di dunia maya. Dari bentuk video ataupun gambar. Dari kalimat provokator yang mereka sampaikan. Maka tentunya menjadi jelas bagi kita siapa mereka. Yang kita katakan tadi, Islam berlepas diri dari mereka. Dan mereka mesti berlepas diri dari Islam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan biadab. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan biadab yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Islam tidak mengajarkan kebiadaban. Jangankan kepada manusia hamba Allah yang darahnya itu harus dimuliakan. Terlebih lagi dia itu adalah kaum muslimin. Yang setetes darahnya sangat berharga bahkan lebih daripada kehormatan Baitullah Ka'bah. Mereka dengan mudah meneteskan darah. Mudah menghilangkan nyawa. Apakah ini Islam? Apakah ini yang diajarkan Islam? Tidak. Ini bukan yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana kok bisa mereka mengatakan merealisasikan Islam? Sementara mereka dari kalangan orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang agama. Siapa ulama di belakang mereka? Tidak ada. Tidak ada ulama di belakang mereka. Tidak ada ulama yang memberi fatwa tentang bagaimana mereka bergerak, bagaimana berkegiatan. Tidak ada. Apa yang mereka lakukan inisiatif dan notabene datang dari bentuk pemikiran mereka yang kosir, yang dangkal, yang salah paham terhadap Islam. Sehingga kita dapati perbuatan mereka biadab. Biadab. Islam tidak mengajarkannya. Satu, mungkin yang menjadi bentuk pertanyaan dari kita, kenapa Anda menyebarkannya? Kalau memang Anda memuliakan syariat Islam, Anda tidak mungkin, Anda tidak boleh menyebarkan yang seperti itu. Terhadap manusia yang kalian bunuh, kalian hilangkan nyawanya dengan dalih menyelisih kalian, lantas dengan bangga kalian sebarkan. Maka tidak boleh, karena hukum gambar, hukum menayangkan gambar itu haram dalam Islam. Kenapa kok Anda katanya mau menjunjung syariat Islam? Anda sendiri yang melanggar syariat Islam. Islam yang mana? Ketahuilah Islam, jangankan nyawa manusia terhadap hewan. Kita kalau menyembelih hewan dengan penuh adab, hewan, ayam, kambing, sapi atau kerbau atau unta hewan sembelihan, kita sembelih dengan cara yang beradab, cara yang rahmah. Pisau kita asah dengan setajam mungkin sehingga tidak menyiksa yang disembelih dari hewan ini. Demikian kita diajarkan. Dan hewan ini ditutup matanya, jangan diperlihatkan apa yang datang daripada pisau. Kalian biadab terhadap manusia yang Allah jaga darah mereka, yaitu kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah hajjal wada tadi yang sudah kita dengarkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya kehormatan kalian wahai kaum muslimin, darah kalian, harta kalian Allah haramkan, Allah muliakan, Allah haramkan, seperti Allah memuliakan hari ini, hari beliau menunaikan hajjatul wada di Mina, di Arafah, seperti hari ini, seperti di bulan ini, bulan yang Allah haramkan dari masyair haram, seperti negeri kalian ini, yaitu negeri haram, Allah muliakan. Ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalian wahai Daesh, kalian wahai ISIS, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kalian demikian biadab kepada manusia, kepada kaum muslimin yang setetes darahnya lebih mulia daripada Ka'bah Baitullah Haram. Kalian bermudah-mudahan. Apakah ini Islam? Apakah ini Islam yang kalian katakan? Maka kita katakan sekali lagi, dan kita akan katakan terus, Islam berlepas diri dari kalian. Dan kalian mesti berlepas diri dari Islam, karena itu bukanlah Islam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini cukup menjadi saksi, menjadi data, menjadi keterangan bagi kita bahwa mereka itu batil, mereka itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka itu adalah orang-orang yang disesatkan jalannya dari keterangan-keterangan tadi yang kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan bentuk kesimpulan bahwasanya mereka bukanlah kelompok yang kita disarankan, bukan dibimbing untuk simpatik dan untuk mengikutinya. Para ulama mengatakan, man athna ahla bid'atin faqad dakhala alaihi. Siapa yang memuji ahlul bid'ah, memuji, sekedar memuji, masya Allah bagusnya kelompok itu, baiknya, maka dia sama artinya memasukkan dirinya kepada kebid'ahan tersebut. Atau sama dengan mana syaraka fi bid'atihi, dia sama bekerja sama dalam kebid'ahannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga tidak boleh ada simpatik dari kita kepada kelompok tersebut. Tidak boleh ada penghormatan, simpatik kepada kelompok tersebut, karena kita dilarang oleh agama ini. Kita hanya dibimbing oleh agama ini, tertarik dan simpatik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Inilah Daesh. Kurang lebih demikian tentang kelompok ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada keterangan bahwa agama ini telah sempurna. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang benar. Karenanya, agar kita bisa menjalani Islam yang benar dan baik, maka kita mencontohi dan mesti mencontohi beliau. Kalau kita mencontohi beliau, kita akan menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya tidak ada seorang muttabi' rasul, seorang yang mengikuti rasul, dia menjadi biang kerok, dia menjadi pengrusak, dia menjadi tukang fitnah di tengah-tengah umat. Tidak ada. Tetapi dia manusia yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Di sana kita akan sambung dalam dua pertemuan yang akan datang berkaitan dengan keterangan dengan ISIS, atau kelanjutan keterangan yang berkaitan dengan radikalisme ISIS, bahayanya bagi negara dan bahayanya bagi umat, insyaallah taala dalam dua pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.